Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Ya nur al-aini. silakan kepada saudara-saudaraku kita duduk kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita cintai, serta lihusus ucapan selamat datang ahlan wa sahlan di Pangkalan Bun guru kita Kiai Haji Abdus Somad. Wabil khusus para habaib, para kiai, hadir juga di tengah-tengah kita ayahanda Haji Muhammad Ruslan AS, Haji Abdul Rasid, ayahanda kita yang semoga Allah memberikan karunia kesehatan kepada beliau dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita cintai Ibunda Hajah Nur Hidayah SHMH, Bupati Kota Waringin Barat, Bapak Wakil Bupati beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Juga di tengah-tengah kita saudaraku ada kakanda kita Haji Muhammad Rahman, anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang juga hadir di tengah-tengah kita. Juga ada Bupati Sukamara. Terima kasih, selamat datang Bapak Bupati serta pejabat dari Kabupaten Sukamara dan Lamandau yang juga hadir di tengah-tengah kita. Hadirin saudaraku, kita akan ngaji bareng dalam koper bersolawat dan tablik akbar kebangsaan demi cinta kita kepada NKRI, cinta kepada agama tercinta. Masyarakat Kota Waringin Barat rindu akan kedatangan UAS. Oleh sebab itu, untuk membuktikannya, ulun mohon dengan bubuhan pian yang cinta dengan Kiai Haji Abdus Somad, naikkan tanganmu saudaraku. Subhanallah. Ustaz, ribuan manusia, Allahumma salli ala Muhammad. Demi cinta kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syafaat baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, marilah majelis yang mubarakah ini kita awali dengan tertib duduk bersama untuk menyaksikan ngaji bareng nasihat-nasihat yang akan beliau sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, ulun mengajak mari kita membaca basmalah bersama. Semoga Allah meridhoi rangkaian acara ini dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sebagai rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia, negara tercinta, mari kita mengawali majelis ini dengan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua saudaraku, kami mohon berdiri, kita bernyanyi lagu kebangsaan negara tercinta bersama dengan guru-guru kita. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Allahu Akbar! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku, silakan duduk kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang senantiasa berharap ridha Allah, berharap syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga masyarakat Kalimantan Tengah yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang mubarakah malam hari ini telah kita buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, saudaraku kaum muslimin wal muslimat, sejenak mari kita dengarkan kumandang ayat-ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan malam yang mulia ini akan dibawakan oleh Ustazah Nilna Aldinia Aksah, Qariah terbaik Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dimiliki oleh Kabupaten Kota Waringin Barat. Ustazah, summa tafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah kumandang ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari'ah Ustazah Nilna Al-Dinia Aqsa. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara kami rahimakumullah, pada kesempatan malam yang penuh kemuliaan, ulun mengajak kita semua sesaat mendengarkan kata sambutan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bupati Kota Waringin Barat dengan segala hormat Bunda Hajah Nur Hidayah SHMH. Disilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmat-Nya pula lah kita bisa bersama-sama hadir di lapangan Sampuraga ini, tentunya dalam nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya dalam rangka kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh pengikut beliau hingga yaumil akhir. Yang tentunya sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Ustadz Abdul Somad LCMA beserta rombongan, dan ini kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Abdul Somad di bumi Marunting Batu Aji, kota kebanggaan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saya hormati anggota DPD RI Haji Rahman, yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Abdul Rasid dan juga Bapak Haji Muhammad Ruslan AS beserta seluruh keluarga, yang saya hormati Bupati Sukamara dan Lamandau, tamu undangan, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berkah ini, tidak ada ungkapan lain, tentunya ungkapan rasa bahagia kami malam ini seperti ibarat lagu Roma Irama. Sekian lama kami menunggu kedatangan Ustadz Abdul Somad. Sudah cukup. Nanti Pak Ustadz Abdul Somad nanti giliran. Yang selama ini kita hanya melihat beliau di layar televisi atau di YouTube, ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama langsung bertatap muka, dan insya Allah sebentar lagi pada saatnya nanti beliau akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini tentunya saya mengajak kita semua yang hadir di lapangan Sampuraga ini, dan terkhusus tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara, khususnya juga dari jajaran Polres Kabupaten Kota Waringin Barat, Kodim, dan juga Lanut Iskandar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada adinda kita Bapak Haji Rahman yang sudah juga memfasilitasi kedatangan Bapak Ustadz Abdul Somad, dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara, masyarakat, para alim, para tokoh masyarakat kita, tokoh agama, guru-guru kita, semua ormas masyarakat yang mendukung, khususnya juga kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat dengan penuh antusias memberikan sumbangsihnya untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini. Jalan-jalan ke Desa Sambi. Tak lupa membeli buah tomat. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Somad malam ini memberi tausiah Maulid Nabi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat datang atas nama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah disampaikan oleh Ibunda Hajah Nur Hidayah SHMH, Bupati Kota Waringin Barat. Ustadz dibabui dengan pantun, Ustadz. Ini harus dibalas nih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di tengah-tengah kita juga ada Kakanda Haji Muhammad Rahman, anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebagai ungkapan syukur masyarakat Kota Waringin Barat, masyarakat Kalimantan Tengah, kami mengajak bersama, mohon dengan segala hormat, Kanda Haji Muhammad Rahman berkenan memberikan kata sambutan sekaligus opini hadirnya masyarakat. Allahumma salli ala Muhammad. Kakanda, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, ustadz-ustazah, wabil khusus Tuan Guru Kiai Haji Abdul Somad LCMH, MA. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ijah membeli tomat, tomat ditumbuk di dalam lesung. Memanglah gagah Ustaz Abdul Somad lagi dilihat langsung. Ulun cuma ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Bupati Kota Waringin Barat, pada seluruh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, kepada Kapolres dan Dim Lanut, seluruh aparat yang membantu. Kepada Bupati Sukamara ulun ucapkan terima kasih. Wabil khusus kepada Ayahanda Haji Ruslan, kepada Ayahanda Haji Abdul Rasid, kepada Ayahanda Haji Ebol. Karena hari ini kalaulah tidak ada bantuan beliau-beliau ini, susah rasanya untuk dakwah sampai ke Hanau. Kenapa demikian? Untuk memfasilitasi dakwah beliau di Pangkalan Bun selama satu hari dengan tiga kabupaten ini, Ayahanda Haji Abdul Rasid meminjamkan helikopter kepada kami. Dalam pesawat helikopter tadi jakanya ada Ustadz, satu biji aja kita bawa Ustadz, apalagi yang ini dikasihkan untuk kita. Saya bilang mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga yang buruk jatuh ke tanah. Amun ulun sambutan lagi kebila kita dengarkan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Kakanda Haji Muhammad Rahman yang merupakan perwakilan kita yang ada di Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin, saudaraku, sudah siap untuk mendengarkan nasihat guru kita? Ulun ini minta bukti lagi, ulun ini minta bukti lagi. Sebagai cinta kita atas kedatangan kangen kita yang dinyanyikan tadi, angkat tangan pian. Subhanallah Ustadz, ini bukti cinta masyarakat Kota Waringin Barat. Oleh sebab itu mari kita dengarkan Mau'idhatul Hasanah yang langsung akan disampaikan oleh guru kita dengan segala hormat kepada Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak 15 ribu malam ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, bisikan telinga, semua kudrat dan iradat Allah. Maka kita kembalikan semua yang terjadi malam ini. La haula wala quwata illa billah. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang mengajarkan kita bahwa nama dia Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat dari pangkalan Bun sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja memakai katun, katun dipakai di kayu jati. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan DPD dan Bubuati. Saya sudah ceramah dari mulai Pulau Sabang sampai ke Papua, sampai ke Fak-Fak, sampai ke Sorong, sampai ke jauh lah pokoknya. Tapi baru di Pangkalan Bun lah sambut dengan lagu Ibu Bupati. Saya kalau banyak cerak, mau lebih mantap yang tak pakai kabel lagi. Paksa diulang dari awal lagi. Masya Allah. Tadi di airport saya turun dari pesawat, langsung disambut Ustaz Abdul Somad. Perkenalkan, ini namanya Haji Ruslan. Ini Ibu Bupati kita. Apa kabar Ibu Bupati, sehat? Alhamdulillah. Habis itu langsung dibawa ke rumah Bapak anggota DPD. Beliau yang menjemput saya ke Cengkareng tadi. Saya enggak tahu kalau beliau anggota lama udah disebutkan. Ustaz, ini anggota DPD. Oh, kata saya. Sampai ke rumah Pak anggota DPD, saya lihat lagi Haji Ruslan. Terus di samping beliau Ibu Bupati. Saya mulai curiga, ada apa? Tadi barulah jelas pas di rumahnya nampak. Rupanya mereka suami istri. Ada pula anak beliau ganteng berfoto dengan saya tadi. Bersilaturahim dengan keluarga beliau. Rupanya ayah-ayah Tuan Hajan bertemu pula dengan kakak-kakak beliau, adik beliau Bapak Abdur Rashid yang ceramah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai dibawa kemari dipertemukan dengan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam darah badan mereka. Di badan mereka itu ada darah Nabi. Dalam badan Abdul Somad ada juga darah Nabi, Nabi Adam. Tolong yang bukan keturunan Nabi Adam angkat tangan. Yang dimaksud dengan habaib, kalau satu habib, kalau dua habibani, kalau tiga habaib. Habib, habibani, habaib. Ambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Hubbi, cintaku, kesukaanku, kesayanganku. Makanya ada orang berkata, kesayanganku adalah sepak bola. Hobi, football. Apa hobimu? Hobi itu diambil dari kata hobi. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sepak bola? Nampak saya tiang gawang dua. Nah, itu hubungan hub, hobi, habib, habaib. Ini yang hadir ini ada habaib keturunan-keturunan Rasulullah. Datang dari jazirah Arab sampai ke tempat kita. Sehingga kita mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada yang tidak habaib. Tidak mengalir darah Nabi Muhammad dalam badan mereka. Tapi mereka di kepala mereka mengalir ayat-ayat Quran hadisullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga disebut pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul. Ada habib tidak ulama, kita hormati. Ada ulama tidak habib, kita biasa. Ada habib dan ulama. Masya Allah, berani membelakangi mereka, minggir-minggir dikit. Jam di pinggir sini, setengah jam. Ibu, kalau saya terlalu lama di sini, tiba-tiba keluar lagu. Sekian lama, saya harus on time ini. Jangan-jangan majam mati lama. Tadi saya mulai jam 9. Nanti 9.30 saya akan datang ke sana. Baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada negara Perancis, enggak mau pakai bahasa Inggris. Ada negara Jerman, enggak mau pakai bahasa Perancis. Ada negara Kalimantan dulu. Tapi di Indonesia ini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada Minangkabau, ada orang Banjar, ada orang Bugis. Semuanya berlapang dada mau pakai satu bahasa Indonesia. Jadi kalau begitu siapa yang perlu belajar tentang persatuan dan kesatuan? Orang Belanda datang ke kita atau orang kalau perut kenyang? Pergi kita ke Eropa, ada namanya Spanyol, ada namanya Portugis. Portugis sama Portugal sama. Portugal persatuan orang tua gatal. Betul. Ada nama negara Prancis, ada nama negara Inggris, ada nama negara Belanda. Negaranya kecil-kecil, penduduknya 10 juta, 15 juta. Tapi kita yang dulunya kerajaan-kerajaan kecil mau menyatu menjadi sebuah negara besar yang kalau terbang naik pesawat dari Aceh sampai ke Papua 8 jam sama dengan dari Indonesia ke Jeddah Saudi Arabia. Jadi kalau begitu siapa yang paling hebat menjaga persatuan? Orang Belanda, Amerika atau orang Indonesia? Perlukah orang Indonesia belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan? Udah selesai ceramah. Hanya kalau ada orang mengatakan tema kajian kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Mau buzzer guys. Kita sudah bersatu melawan Belanda, bersatu melawan Jepang. Kita hilangkan keegoan, kesombongan kita. Aku bukan orang Aceh, aku bukan orang Jawa, aku bukan orang Papua. Kita lantunkan dalam lagu kita, Indonesia tanah airku. Lalu kemudian kita nyatakan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kan sekedar bim salabim abrakadabra, itu sudah merasuk ke dalam diri kita. Saya SD sudah naikkan bendera. Ih, oh kamera. Saya sangka jin. Masya Allah, memang luar biasa kota Waringin Barat ini. Kameranya enggak pakai kabel. Mikrofonnya pun enggak pakai kabel. Luar biasa. Ini ada lantai juga, jangan melangkah saya jatuh pula. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang di luar sana, di balik tembok, kalian tidak bisa menyaksikan langsung. Dan kalian melalui layar. Kita sapa mereka. Mana kamera yang gambarnya keluar tembok? Mana? Ini. Hi brother. Betul keluar gambarnya. Betul. Jangan-jangan nanti udah saya gini kan kata kameramen. Terus saja yang gak ada. Jangan kalian berkecil hati saudaraku di luar sana. Walaupun kalian tidak melihat langsung. Tapi yakinlah dan percaya. Gambarku yang ada di layar jauh lebih gemuk daripada yang asli. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara persatuan, bicara kesatuan, bicara berlapang dada menerima perbedaan. Hai orang Amerika, hai orang Afrika, hai orang Eropa, datanglah kalian ke negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau kita masih ego sombong mau bawa bahasanya masing-masing, Pak Kapolres, coba tengok namanya, orang Sumatera Utara. Bahasa Karo. Maka kalau beliau mau bahasa Karo, ada yang paham orang Pangkalan Bun. Sementara orang Banjar bicara pakai bahasa Banjar. Saya bingung. Saya yang paham saya cuma ulun sama ikam aja. Yang saya tahu. Tapi kemudian semuanya berlapang dada menerima perbedaan. Akhirnya dipakailah bahasa kesatuan kita, bahasa Indo. Indonesia, tanah air kita tanah air Indonesia, bangsa kita bangsa Indonesia, walaupun di dalamnya dia tetap orang Jawa, dia tetap orang Sunda, dia tetap orang Melayu, tapi dia adalah orang Indo. Paham? Kobar bersolawat, tablik akbar kebangsaan, memperingati maulid sallallahu alaihi wasallam. Gambar saya paling besar. Allah Bu Bupati. Begitulah mereka memuliakan tamu. Begitu mereka diajarkan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsatu lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, jalin silaturahim. Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera. transit Pulau Jawa, terbang ke Pulau Kalimantan. Satu hari ini tiga pulau sudah saya lewati. Naik mobil, naik pesawat, naik helikopter. Enggak tahu entah naik apa lagi besok. Bayangkan itu. Tapi tetaplah Abdul Somad sebagai seorang tamu. Kalau mau melihat orang beriman, dari mana iman? Tidak nampak. Iman tidak kelihatan. Iman ada di dalam jiwa. Iman ada di dalam hati. Bagaimana tahu iman orang? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih. Kalau kamu mau melihat orang beriman, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang beriman dan pada Allah hari akhirat, lihatlah bagaimana dia memuliakan tamu. Saya luar biasa dimuliakan, kasih tempat duduk. Habib Kiai karpet, saya dikasih kasur, tinggal bantal aja lagi. Luar biasa. Makan tadi, semua makanan ada. Dari mulai udang bengkok sampai udang lurus. Udang bengkok ada. Udang heran, kenapa udang ini lurus? Rupanya ditusuk pakai lidi. Yang punya rumah makan belakangan. Ustaz Somad silakan makan. Tapi nikmat yang paling saya syukuri malam ini adalah untungnya saya enggak langsung makan. Rupanya ada pembacaan doa. Bayangkan kalau saya langsung cuci tangan, kan malu. Pelajaran, makanya nanti kalau diundang jangan langsung makan, tahan-tahan dulu sebentar. Yakinkan bahwa tak ada acara lain, baru makan. Ini nampaknya simpel sederhana, tapi kalau sampai salah, harga dirimu jatuh, brother. Masya Allah, tabarakallah. Pentas di mana Abdul Somad? Abdul Somad diberi pentas yang paling besar dan yang paling tinggi. Di sana pendek. Pentas sana kecil. Pentas paling besar, karpet paling panjang. Ini kan Allah tabarakallah. Saya sudah bawa sorban, dikasih sorban satu lagi. Masya Allah. Saya kalau sudah punya dua sorban dua, Allah tabarakallah. Jadi bicara tentang masalah persatuan dan kesatuan, datanglah kalian ke kota Pangkalan Bun, kota Waringin Barat, Kobar. Betul? Nah, bicara masalah persatuan se-Indonesia sudah tamat, khatam, selesai. Sadaqallahul Azim. Sekarang kita bahas persatuan antar umat Islam. Apa yang mau dibahas Abdul Somad? Mau meramaikan masjid? Sedangkan di lapangan sepak bola aja begini ramainya, apalagi di masjid. Betul. Di lapangan sepak bola, di atas tanah, malam, berembun, gak ada atap, begini ramainya, apalagi di masjid. Kalau gak percaya, tengok subuh besok. Persatuan kita diikat di dalam masjid. Jangan kelahi di masjid, kelahi di masjid antara zikir kuat dengan zikir pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang satu lagi, dia zikir kuat silakan, dia zikir pelan silakan. Yang penting sama-sama berzikir. Ini udah tahu kawan zikirnya pelan, dia kuat. Langsung ke telinga kawan. Subhanallah. Ini ngajak zikir apa ngajak kelahi? Ada yang pakai celana, bagus. Ada yang pakai sarung, mantap. Ada yang pakai jubah, hebat. Adik-adik saya pakai Habib, pakai jubah. Abdul Somad pakai celana. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sama-sama menutup aurat. Itu intinya. Kalau kita semua harus paksa orang, Ustaz Somad kenapa enggak pakai kain sarung? Saya sebetulnya biasa ceramah pakai sarung. Cuman saya dikasih tahu, Ustaz Somad hati-hati. Ini di Pangkalan Bun jamaahnya ekstrim. Mereka ini pencinta luar biasa. Sedang tadi aja di rumah anggota DPD Muhammad Rahman Muasarak. Padahal itu di rumah, saya udah bayangkan. Di rumah aja begini, apalagi di tanah lapang nanti. Ya khawatir kalau pakai sarung, lepas. Maka saya pakai celana. Mana tahu terjadi sesuatu yang diinginkan. Kan cepat kita lari kan. Nah, jadi yang kita lihat substansinya. Bahwa kita sama-sama menutup aurat. Kita tidak ganggu kawan saudara tetangga kita yang beda agama dengan kita. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Ini kami di dalam masjid. maka kita jaga persatuan kesatuan. Ayya ala salat. Langsung ambil wudu. Betul. Ini enggak. Ayya ala salat. Lopak pala 6. Ingat saudaraku, permainan ini akan berakhir. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa. Siapa yang akan memandikan jenazahmu? Siapa yang akan mengiringi jenazahmu? Siapa yang akan menghantarkanmu ke liang kubur liang lahat? Inilah jamaah ini, betul? Tapi ingat, walaupun 15 ribu orang, sudah sebut 15 ribu dua kali. Dari mana Ustaz tahu 15 ribu? Pak Wakil Bupati ngasih tahu. Panggil saya punya beliau. Gak mungkin saya bilang, ah masa? Ya Pak, 15 ribu kata beliau, 15. Kalau ada beliau tambah 20, oke. Belum lagi yang di luar-luar sana, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya apa? Siap jaga persatuan dengan sholat berjamaah di masjid. Tapi tidak semuanya masjid kosong gara-gara makmum. Saya tanya itu anak-anak muda. Hei anak muda, kenapa kalian gak ke masjid? Mohon maaf Pak Ustaz, imamnya lagunya terlalu slow. Kami kan anak muda. Anak muda itu lagunya agak-agak tinggi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Maunya begitu. Terus di masjid kalian gimana? Lebih banyak atuknya dari ayatnya Pak Ustaz. Aduh. Tapi ini tidak terjadi di Pangkalan Bun. Ini tidak ada di Kota Waringin Barat, Kobar. Ustaz tahu cerita ini dari mana? Ada bisik-bisik. Di sini, jangankan imamnya, jangankan laki-lakinya. Kenapa yang dipanggil mengaji malam ini qori'ah? Kenapa bukan qori laki-laki? Seolah-olah orang Pangkalan Bun mau ngasih tahu ke Abdul Somad. Hai Abdul Somad, di Pangkalan Bun, di Kota Waringin Barat, jangankan suaminya, jangankan laki-laki, perempuan saja begitu hebat bacaan. Perempuan saja begitu hebat, apalagi laki-laki. Kalau enggak percaya, tes satu-satu. Ada yang mengatakan suara perempuan itu katanya aurat. Perempuan enggak boleh bersuara. Karena kalau perempuan bersuara, itu nanti laki-laki maaf-maaf beribu maaf memancing syahwat. Tanya, jujur. Bisa jawab jujur? Selama qori'ah mengaji tadi, ada enggak yang naik syahwat? Kalau ada, tolong Pak Tentara ikat. Kita campakkan ke sungai malam ini. Mana tahu nanti ada yang mengatakan, apa itu acara di Kota Waringin Barat itu? Sautul mar'ah aurah, suara perempuan itu aurat. Ini dalilnya, la taqdha'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Memang betul. Kalau suara mengaji, suara solawat, nyanyi Pak Ustaz. Nyanyi kalau mengingatkan mati, nanti ibu-ibu yang wirid. Nasid ya. Bila Israel datang, tiba-tiba ada bapak-bapak, stop, saya lagu. Oleh sebab itu maka suara-suara yang indah, yang merdu dinikmati, tapi mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu ibu bupati tadi, itu mengingatkan juga. Saking lamanya Ustaz Waringin. Dulu, 2017 saya diundang oleh Bapak Gubernur Kalimantan. Nah, siapa namanya? Pak Sugianto Sabran. Masih beliau? Oh, dijemputnya saya ke airport. Dia bilang, Ustaz Somad, nanti saya bawa ke kampung halaman saya. Namanya Pangkalan Bun. Iyalah Pak. Sejak itu sampai sekarang. Gak ada detail. Saya yakin beliau ingat. Cuman nomor saya berubah. Itu saja. Saya tidak berubah. Nomor saya yang berubah. Saya yakin dan percaya. Ini semua pastilah karena doa bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebut satu persatu. Tengah malam mereka berdoa. Mereka mungkin tak punya jabatan dan kekuasaan. Tapi doa mereka menembus pintu-pintu langit di tengah malam. Berapa banyak bapak-bapak yang berdoa di tengah malam. Ya Allah, datangkan Ustaz Somad ke Pangkalan Bun. Ramahi istri saya supaya menghormati saya. Saya gak berani nyampaikan ya Allah. Gak, ibu terlalu serius sekali. Ibu nyantar aja. Pulang pun sekarang susah pulang jalan tuh. Masya Allah, tabarakallah. Siap jaga persatuan dengan ke masjid. Siap jaga warisan Nabi Muhammad. Siap sholat berjamaah. Ya, cuman siap aja. Besok zuhur. Ini kalau sholat maghrib ramai. Subuh mati. Jam 8, jam 9. Kenapa yang tinggal ke masjid tadi? Kenapa enggak datang ke masjid sholat? Aduh, aku mau ke masjid tadi. Terus azannya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Coba lah yang azan tu anak muda. Besok di setel anak muda. As-salatu khairum minan naum. Juga tak ke masjid. Telinga disumbat setan. Manama, siapa yang tidur? Walam yusalli, sampai tak sholat subuh. Balas syaitanu fi udhuni. Setan kencing di telinganya. Makanya ceramah malam ini enggak boleh lama-lama. Tak sholat subuh. Masya Allah, tabarakallah. Dipasang lampu terang supaya mbak saya nampak bercahaya. Kamera ini kan, dek? Allah tabarakallah. Layarnya hidup. Kalian tengok aja layar. Tengok ke sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jamaah laki-laki, saya sampaikan satu pesan, jaga persatuan dengan salat berjamaah. Kalau imamnya tak betul, adakan kudeta tak berdarah. Ganti imam itu. Sampaikan sama dia, "Pak Imam, sudah masanya kau pensiun. Saya maju ke depan." Berani? Musyawarah, jangan sendiri-sendiri. Imamnya diajak musyawarah sama pengurus masjid, sama yang punya tanah wakaf, panggil Satpol PP, libatkan Kapolres dan Dim dan Lanut dan Lanal, angkatan laut, angkatan udara, angkatan angin, polisi, mana tahu terjadi keributan. Buat katakan yang kami hormati imam yang sudah diintai-intai malaikat maut. Nampaknya sampai masanya regenerasi Pak Imam. Karena makharijul huruf sudah tak tepat. Lagi huruf. Anak-anak mudanya harus siap jadi imam. Siap jadi imam. Suaranya yakin saya. Cuman imam zuhur. Gak berbunyi. Modalnya cuma Allahu Akbar aja. Allahu Akbar. Saking groginya, sami Allah pun lupa. Allahu Akbar. Kata makmum dari belakang, sami Allah goblok, batal sholat. Keluar satu kata yang bukan bahasa Arab, batal. Sami Allah goblok, batal. Oleh sebab itu maka anak-anak muda kita dididik pendidikan agama. Masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren? Siap memasukkan anak ke pondok tahfiz Quran? Ustaz, selesai acara pengajian di Pangkalan Bun, maka tanah-tanah itu saya wakafkan untuk pondok pesantren yang dikelola habaib, ustaz, dan ulama. Setuju? Yang bilang setuju yang punya tanah aja. Setuju. Punya tanah? Enggak. Selesai acara pengajian, langsung jumpai habib, langsung jumpai ustaz. Assalamualaikum habib, assalamualaikum ustaz. Tanah enggak dibawa mati, kebun enggak dibawa mati. Itu tanah saya wakafkan untuk pondok pesantren tahfiz Quran. Takbir. Anak-anak akan belajar baca Al-Fatihah. Alham. Mana ada alham? Ada ha besar, ada ha kecil. Ha besar enggak pakai ha. Pegang dada bergetar. Ha. Ha. Pegang dadarannya, ha, itu ha besar. Kalau ha kecil, alhamdulillahi rob. Mana ada rob? Ra, tafkhim, hurufnya tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin sakit. Rabbil alamin, Tuhan sakit. Pakai ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa bisa lulus itu jadi imam? Padahal bacaannya tak betul. Kenapa bisa jadi imam? Dia enggak maju, enggak ada yang bisa. Kita ucapkan terima kasih kepada imam. Di masa akan datang kita perbaiki. Setuju? Kumpulkan imam-imam, adakan perbaikan, fit and proper test, diangkat imam, diberikan sertifikasi, diberikan biaya dari pemerintahan daerah. Setuju? Terus kalau gara-gara itu temuan KPK? Oh, jangan main-main sekarang. Ini tidak tepat. Masuk. Alhamdulillah, ada payung hukumnya. Bupati, dari mana ini uang? Kenapa dibagi ke imam-imam? Ini untuk meningkatkan kualitas imam. Ini sertifikasi. Kalau guru ada sertifikasi, kalau guru ada uang tunjangan, maka masjid lebih mana, lebih mulia. Betul? Nah, apa payung hukumnya? Dasarkan perda peraturan daerah. Siapa yang buat? Anggota DPR. Paham? Kira-kira yang saya sampaikan ini bertentangankah dengan demokrasi Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tidak. Apa kata Presiden Insinyur Soekarno? Kita bukan negara Islam. Kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi nilai-nilai agama bisa dimasukkan melalui apa? Peraturan daerah. Peraturan yang dibuat oleh siapa? Zakat. Ada sekarang undang-undang zakat. Zakat, bukan zakat. Wakaf, ada sekarang undang-undang wakaf. Bukan sembarangan. Maka bersyukurlah kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, yang pemimpinnya adalah taat menjalankan agama. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah. Ini buktinya. Ustaz Abdul Somad diundang ceramah ke Pangkalan Bun. Aman, damai. Tadi begitu sampai di airport, terkejut saya. Ramai sekali menyambut. Saya buka kaca. Panitia adalah, mohon maaf Pak Ustaz, itu mereka melepas jamaah umroh. Saya udah pede aja. Hai. Hai, rupanya mereka dari kampung melepas jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Oleh sebab itu ini kita jaga persatuan ini. Anak-anak kita insya Allah menjadi para penghafal Quran. Jangan sampai makmum sudah bisa menduga ayatnya apa. Begitu ngelihat wajah imam, kulhu. Pas lihat maju, kulia. Inna apa itu? Tapi begitu maju imam satu, masya Allah. Saya paling senang sama itu Pak Ustaz. Kenapa? Ayatnya pendek. Apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu kan panjang. Ya, sebentar lagi, tengoklah sebentar lagi. Ada variasi. Saya pengalaman Bapak Ibu di beberapa masjid. Ternyata masjid itu imamnya seperti Syekh Abdurrahman Sudais, Masjidil Arab. Banyak jamaahnya. Habis maghrib, ke Isya, TV mati, warnet sepi. Kenapa? Ada pengajian 45 menit. TV mati, handphone mati, gadget mati, warnet mati. Kenapa semuanya mati? Karena pemadaman bergilir. Maghrib, Isya, 45 menit, semuanya stop, ngaji di masjid. Maka buatlah jadwal Habib dan ulama kita. Senin malam Selasa, fikih. Selasa malam Rabu, hadis. Rabu malam Kamis, tafsir. Kamis malam Jumat, enggak ada pengajian. Wirid Yasin ramai-ramai. Setuju? Ini ngaji enggak perlu lama-lama. Ini ngaji dari jam 12 sampai jam 2. Habis itu enggak sholat subuh. Sampah berserakan. Ngaji pendek, simple, singkat. Tapi bermakna. Apa kata pepatah orang Melayu? Kalau mencincang sampai ke landasan, putus masalah. Maghrib ini tak akan bahas masalah bersentuhan laki-laki dan perempuan, batal atau tidak batal, menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan bersentuhan, batal. Ulangi wudu lagi. Saya malas wudu, nyemplung ke sungai. Menurut mazhab Hanafi, laki-laki dan perempuan bersentuhan tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa, bukan bersentuhan kulit. Maaf, beribu maaf, jima baru batal. Menurut mazhab Maliki, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kalau bersahwat, batal. Kalau enggak bersahwat, enggak batal. Jelas? Syafi'i, batal. Hanafi, enggak batal. Maliki, bersahwat, batal. Enggak bersahwat, enggak batal. Yang jadi masalah, kata kita enggak bersahwat. Rupanya kan enggak ada tandanya. Emangnya ada kalau bersahwat, merah. Kalau enggak bersahwat, kalau agak-agak bersahwat, kuning ungu. Dikaji maknanya, dalilnya, mazhabnya, ulamanya, sehingga dapat meminimalisir khilafiah-khilafiah yang terjadi. Selesai sholat isya, buka tanya jawab 30 menit. Ada pertanyaan di antara jamaah? Saya tanya ustaz, apa hukum cadar? Saya tanya ustaz, apa hukum jilbab? Yang sudah pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Dua-duanya ajaran Islam. Yang pakai cadar, oh pakai masker. Enggak apa-apa. Saya khawatir pramugari ngajak foto. Muliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat bermakna. Oh, sudah 9.45. Padahal janda seolah-olah mendengar ada lagu dari sana. Sekian lama kenapa enggak pindah tempat? 45 menit di tempat laki-laki, 45 menit di tempat perempuan, 90 menit kita akan bersama. Sudah keluar dari di mana-mana. Itulah ternyata kalau ceramah ini, Bapak Ibu yang biasa memberikan kata sambutan, itu terasa kita. Kadang ada waktu lama terasa. Tapi hari ini di Pangkalan Bun, saya baru kejap, sudah 45 menit. Kalau gitu saya pindah ke sana, boleh? Jangan, kata dia, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, alim ulama. Kabar Ibu-Ibu sehat? Masya Allah. Di sana tadi saya ceramah biasa aja. Sampai di sini berdenyut. Kapolres, Dandim, dan Lanal, dan Lanod, Wakil Bupati, anggota DPD, semua yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim perempuan, betul? Kalau begitu mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Kenapa mereka mau mendengar pengajian? Pastilah karena mereka keluar dari perut perempuan yang baik-baik. Betul? Kalau ada laki-laki yang baik, kalau ada laki-laki yang sopan, kalau ada laki-laki yang santun, pasti dia dibesarkan oleh perempuan yang paling baik. Akan perempuan-perempuan yang pernah melahirkan kita dulu, supaya dimasuk Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau dia masih hidup, peluk tangannya, cium tangannya, belikan makanan terbaik. Pulang dari sini, belikan makanan, belikan pakaian, mampir ke rumahnya, cium tangannya, peluk tubuhnya, muliakan dia. Bisa menangis, bagus. Gak bisa nangis, jangan dipaksa. Mata tidak bisa dipaksa. Kalau dia sudah meninggal dunia, besok pagi undang anak yatim, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah. Insya Allah sampai ke kubur mereka. Terang kubur mereka. Lapang makam mereka. Siap? Ada gunanya ikut pengajian kalau tidak diamalkan. Siapkah mengamalkan ini besok pagi? Besok datang ke panti asuhan. Di Pangkalan Bun ada panti asuhan? Cari besok panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100. Keluarkan. Saya mau kasih makan siang. Semuanya? Enggak, 2 bungkus saja. Ibu dua bungkus, 100 orang, berapa anak yatim bisa makan besok? Memang ngitung kalau ngantuk. Malam ini yang paling besar jihad perjuangannya datang pengajian ini, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu, berapa sinetron hilang malam ini? Luar biasa. Mereka korban uang, ibu korban perasaan, betul. Mereka yang mencari uang, tapi yang nyimpan dompetnya tengok ngaku mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sampai mutar musing ini mobilnya ke sana? Mohon maaf Ustaz Somad, pengajian malam ini tidak boleh campur antara laki-laki dan perempuan, karena kita di Kota Waringin Barat menjunjung mengamalkan ajaran Islam menjaga perempuan, jaga dengan busi. Kalau laki-laki enggak bisa. Ibu, bapak, kalau ada orang luar yang bekerja di Pangkalan Bun, jangan khawatir anaknya diganggu laki-laki. Kenapa? Karena mereka dikawal dengan pagar besi. Anak lajang cuma bisa ngeliat-ngeliat dari balik-balik celah-celah besi. Yang dilirik anaknya, yang senyum emaknya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapalah perempuan ini mesti dipagar? Karena Islam menjaga supaya jangan ada pelecehan seks. Pelecehan seksual itu bukan mesti disentuh. Pelecehan seksual itu bukan mesti dipegang. Pelecehan seksual dengan mata pun bisa. Ada orang dengan mata. ganggu perempuan karena kedipan matanya. Oleh sebab itu maka kita jaga ini, jangan sampai melecehkan, sampai tak. Siapkah laki-laki menjaga kehormatan martabat perempuan? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini bersuara merdu-merdu. Dari mana Ustaz tahu? Dari lagu ibu-ibu, dari bacaan Quran merdu. Mari kita dengarkan bagaimana solawat mereka karena malam ini Qobar. Salatullah salamullah. Hidupkan HP yang pakai senter. Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah 1 menit untuk Instagram, like and share. Di mana nih? Di mana nih? Di mana nih? Kota Waringin Barat. Di mana nih? Di mana nih? Pangkalan Bun. Takbir. Ibu-ibu yang mengandung bacakan selawat tadi. Siap? Yang ngandung aja. Ngandung bilang siap. Perut siapa mau dipegang? Perut suaminya. Anaknya di dalam tenang, ibunya tenang, suaminya tenang sambil masak sarapan pagi besok. Salatullah salamullah. Ini anak 9 bulan yang diputar lagu metal. Ditendang-tendangnya jebol pusat, baru tahu. Oleh sebab itu maka banyak-banyak bersolawat. Qobar bersolawat. Tabligh akbar kebangsaan. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? Banyak-banyak menyebut nama. Tapi menyebut namanya bukan Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil masak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketemuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali saya salaman dengan habaib, dengan ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebanyak-banyak bersolawat. Man salla alaiya salatan. Siapa yang bersolawat satu kali sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anu asara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka ibu-ibu banyak-banyak solawat, bukan somat. Solawat. Besok banyak solawat. Ini sekarang banyak perempuan bicara, membicarakan aib orang lain. Kabarnya anak saya sudah hamil 9 bulan, gak ada suami apa-apa. Sampai tergigit lidah. Panas dalam. Kenapa tergigit lidah gara-gara bicarakan tetangga? Lawat. Besok pagi, ibu beli sayur, kalau ada orang ngajak bicara tetangga, ngajak bicara aib orang lain, lawan dia dengan solawat. Siap? Saya ulang sekali lagi. Besok pagi, ke pasar, ke warung, di kantor, ada yang ngajak bicara aib orang lain, lawan dengan solawat. Siap? Mantap. besok pagi pas kantor, eh bro kabarnya si Anu gak jadi kawinkan sama lu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beli kangkungnya 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Suaminya pulang dilihat. Tapi sejak mendengar ceramah Ustaz Somad kemarin, alhamdulillah gak ada lagi yang cerita aib orang lain. Tenang sholawat. Pulang suaminya, begitu dia tanya, mama apa masakan kita? Salatullah salamullah ala. Datang suaminya, dihidupkannya senter ala tohang. Bukan itu maksud saya. Ibu-ibu yang kerja di Sduk Capil, kantor dinas pendudukan dan catatan sipil, ada orang mau nanya, mana akte kelahiran anak saya? Mana surat SKCK kantor polisi? Mana surat kelakuan baik? Itu tetap dijawab, bukan solawat. Besok nanya, gimana bu akte kelahiran anak saya? Salatullah. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ingat, orang paling banyak masuk neraka karena lidah yang mengasari, mengatai, mengajarakan aib orang lain. Ayu ibu a'adukum ayyakula lahma akhi. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maitan yang sudah mati, busuk. Bangkai tikus, isu bakso bangkai tikus. Berapa bulan orang gak makan bakso? Bro, ayo makan bakso. Eh, tikus yang bayar, ayo. Tapi membicarakan aib orang lain, memakan bangkai orang lain. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya mendengar ceramah kalau tidak diamalkan. Besok, kalau ada orang ngajak bicara aib orang lain, bicara anak orang lain, bicara istri orang lain, maka tutup langsung dengan salatullah. Terserah, salawatnya terserah. Salatullah, salamullah, terserah. Salatullah, salamullah, terserah. Buat nanti kreasi-kreasi salawat. Lomba dalam rangka menyambut maulid Nabi 1442 Hijriah. Maka lomba salawat dengan berbagai macam lagu dan kreasinya. Merebutkan piala Bupati Kobar. Setuju? Juara 1 berangkat umroh ke tanah suci bersama Ustaz Abdul Somad. Setuju? Tiketnya dari mana? Insya Allah akan ada orang-orang yang berhati lembut membagikan sebagian harta. Suami-suami sudah mau bersedekah, sudah dibukanya koper tempat uangnya, mau dia berikan untuk sedekah anak yatim. Apa kata istrinya datang? Jangan pak. Terus mama mau beli anting 3 kilo. Berapa banyak suami tidak jadi berbuat baik karena istri yang tamak. Betul pak? Ternyata memang mereka sakit hati betul. Dari suara betulnya nampak betul mereka sedang marah. Bapak-bapak yang selama ini kan oleh ibu-ibu sabar. Karena suami yang tertekan istri di dunia itu nanti tidak kena azab kubur. Karena mereka sudah terlalu menderita di dunia. Tanya sama malaikat, ini kita siksa apa enggak dikubur? Kata malaikat, enggak usah kasihan. Dia di dunia sudah terlalu, ibu, jangan terlalu siksa mereka. Nanti insya Allah ibu-ibu ini baik-baik semua. Orang baik enggak ngaku. Insya Allah. Dari mana Ustaz tahu ibu ini baik? Sedangkan malam kerja, bukan malam libur, bukan malam Sabtu, malam Ahad. Besok ada kerja menumpuk di kantor, datang dia pengajian, padahal pulang nanti mengantuk. Maka ini yang datang pengajian ini adalah perempuan yang solehah, solehah. Di bawah pohon-pohon kayu sana, itu yang paling solehah. Udahlah gelap, jauh sebesar beras, tetap juga dia menganga di sana. Oh, masuknya, kalau masuk jin bisa kita baca ruqyah. Allah tabarakallah. Itu mobil apa merah? Pemadam. Yang haus-haus buka. Soalnya dengar ceramah ini kalau kurang cairan susah nangkap. Dehidrasi. Tapi alhamdulillah, masya Allah. Saya melihat, ibu melihat dari bawah ke atas cuma melihat satu orang, Abdul Somad. Tapi saya dari bawah ke bawah, dari atas ke bawah, melihat pelangi merah, kuning, hijau dan biru. Masya Allah. Begitu cara menyanyi. Ibu masih tahan mendengar ceramah? Masya Allah. Tahan. Kalau istrinya baik, anaknya pasti baik. Betul. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Betul. Kita ulang sekali lagi, bisa? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kanan, gara-gara istrinya tidak baik. Pak, kalau istri bapak tidak baik, oh, inilah. Kalau dia tidak baik, belajar kepada ibu-ibu di kota Waringin Barat yang sudah baik, Pak. Ajak kursus kemarin. Ini orang baik-baik semua ini. Suaminya tidak baik, namanya Azar. Tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perbaik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Pulang dari sini, Bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu, Bang. Sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah, Bang. Karena kata Ustaz Somad tadi, Allah anakku akan menjadi baik. Suami ibu boleh jadi tak baik, boleh jadi dia perampok, boleh jadi pecandu narkoba, boleh jadi dia sakau. Tapi ibu masih ada satu harapan, anak yang ibu kandung, anak yang ibu didik, anak yang ibu berikan akhlakul karimah, dialah yang akan menjadi pelindung penaung. Di tengah malam dia akan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ibu jangan berputus asa. Kadang banyak ibu-ibu ini putus asa, pulang ke rumah suami selingkuh, mabuk, langsung pergi ke kamar mandi, minum teh botol. Minum superpel. Enggak mati. Seminggu setiap ngomong bubuih. Ibu harus tegar. Ibu harus kuat. Ibu ada harapan. Harapan ibu siapa? Anakku akan jadi polisi. Amin. Anakku akan jadi tentara. Amin. Ibu sesekolahkan saja anak ibu sesuai bakatnya. Perhatikan anak ini bakat. Anak saya suka main layang-layang, berarti jadi pilot helikopter. Anakku suka mandi hujan, angkatan laut. Anakku suka ngembus-ngembus semprit. Dua kemungkinan. Bisa jadi polisi, razia. Bisa jadi waspada. Yang parkir jangan sebut. Bu, jangan sebut tukang parkir. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah tukang parkir. Ini semua tukang parkir. Tirulah iman tukang parkir. Mobil mewah harga 2 miliar. Setelah begitu diambil mobil ini. Kiri yang marah? Enggak ada. Ada enggak tukang parkir ngamuk-ngamuk? Kenapa mobil ini diambil? Saya sudah menjaganya 2 jam. Enggak ada. Kalaupun ada berarti gila. Kita itu di dunia ini sama seperti iman tukang parkir. Mobil itu titipan, rumah itu titipan, anak itu titipan, kebun itu titipan. Kita hanya menjaganya di dunia dan setelah itu kita akan mati. Ada yang punya kita? Tidak. Makanya bapak, berapa banyak bapak ketika istrinya meninggal? Tanya, bapak enggak nangis? Titipan Pak Ustaz. Ini ceramah enggak enak, pas giliran mati istri aja. Oke, sekarang kita balik. Berapa banyak ibu-ibu yang imannya sudah mantap, dia menganggap ini semua titipan, hilang, tidak apa-apa, meninggal suaminya. Ibu enggak nangis. Ada satu ibu mun nangis, "Papa! Papa! Jangan kau tinggalkan mama sendiri." Tanya sama tangga, "Ibu nangis kenapa?" "Warisan dikit." Tapi itu tidak ada di Kobar. Jauh di sana, jauh di pinggiran-pinggiran Kalan Bun. Yang di sini semuanya baik-baik, betul? Ibu menerima mereka bukan karena hartanya, tapi karena mereka mampu membimbing ibu dan anak-anak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang malam ini datang menggendong anak, ibu yang malam ini datang menyusukan anak, insyaallah anak itu yang nanti akan. Ya ibu sabar-sabar. Berapa kali ibu diusir dari majlis karena anaknya menangis. Betul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Berapa kali di majlis kematian ibu diusir. Betul. Ada orang kaya meninggal. Datang anaknya, mantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Nama kelompoknya Men in Black. udah siap-siap mau menangis bersandiwara. 1, 2, 3. Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya. Akhirnya tuan rumah marah. Pergi pulang bawa anak. Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah. Lebih kesedihan ibu terbayar karena anak ibu adalah anak-anak yang soleh. Siapa yang lebih berbahagia? Ibu apa bapak? Kan ibu bisa ngandung karena mereka kan? Sekarang saya tanya, siapa yang paling berbahagia? Ibu atau bapak? Tahan pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siap menjaga persatuan? Jaga persatuan karena negeri yang kita bangun dengan indah ini akan jadi hancur berkeping kalau tidak ada persatuan dengan kesatuan. Betul? Maka persatuan ini sama seperti tiang gawang. Ingat gawang? Itu tiang gawang. Itu tiang gawang. Ibu jaga gawang. Jangan sampai kebobolan. Bapak striker penyerang. Papa, silakan kau pergi sejauh mata memandang. Di hari petang kau harus membawa uang. Untuk apa? Untuk anak-anak kita supaya dia tidak makan riba, makan haram. Striker tidak pernah diejek oleh kiper. Kiper tidak pernah marah-marah. Apa kata kiper? "Hey striker, kau enak aja di sana. Tolong gantian kau jaga sini." Tidak ada. Karena mereka sudah siap bagi-bagi itu, bagi tugas. Ceramah di tanah lapang, Ustaz Somad. Ceramah di stadion, Ustaz Somad. Ceramah di TV, Ustaz Somad. Ceramah di YouTube, Ustaz Somad. Tapi yang ngajar di pesantren, yang ngajar di ma'had, yang ngajar di sekolah, para habaib dan ulama, kami udah bagi-bagi tugas. Kayaknya habib ulama gak pernah ngajar. Apa itu Somad itu? Ceramahnya di lapangan aja. Apa itu Abdul Somad itu? Ceramahi hal. Kan kita udah bagi-bagi tadi. Makanya nonton jangan sepotong-sepotong. Kesana 45 menit. Belum, sebentar lagi habis. Masya Allah, tabarakallah. Masih lama rupanya. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat laki-laki Abdul Somad bicara tiga. Bersama, jaga persatuan kesatuan. Yang kedua, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, makmurkan masjid dengan belajar agama, fikih, hadis, tafsir. Siap mengamalkan yang tiga? Yang perempuan, yang pertama, ibu jangan sedih, ibu jangan depresi, hadapi masa depan, didik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada pondok pesantren di Kobar, tamat SD. SD jangan sedih, kasihan. Ingusnya 12. Kalau 11 itu biasa, bengkok. Belum sampai hati. Ustaz Somad dulu pesantren. Saya masuk pesantren tamat SMP, kegedean. Yang paling bagus tamat SD, masuk pesantren. Siap memasukkan anak ke pesantren tamat SD. Janji. Ibu ingat, ibu punya uang banyak, belikan dia gadget, belikan dia motor, belikan dia mobil. Dia kaya, dia banyak uang, dia ganteng, dia cantik. Tapi dia sakau, metar, sakit, gak ada gunanya. Makanya benteng terakhir menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Tapi pesantren ini kadang-kadang nasib bak rakap tumbuh di batu, segan mati tak mau. Santrinya 1000, WC-nya 10. Ngantrilah santri-santri. Wajahnya biru, menahan serangan. Maka ceramah saya di Palembang, Ustadz Abdul Somad, saksikan hari ini sumbangan 52 unit. 52 unit apa Kiai? WC, itu yang perlu. Yang kaya-kaya datang besok pondok pesantren. Enggak ada gunanya pengajian banyak-banyak, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang kaya, tidak peduli pesantren. Kalau ada orang hebat, pejabat, tidak peduli pendidikan agama. Mubazir. Setan tidak menggoda dia lagi. Pas setan menggoda, ayo masuk neraka. Kata setan, gak usah bro, dia saudara kita. Hai bro. Oleh sebab itu maka, pertama yang ingin disampaikan Abdul Somad khusus kepada ibu-ibu. Jangan pernah bersedih hati. Masa depanmu ada pada anak. Masa depan. Tapi tentu dengan bahasa ibu. Bahasa ibu paling ngerti dengan anak. Jangan pulang dari sini anaknya dikumpul. Assalamualaikum. Enggak mesti diceramah. Ibu usap palanya, ibu tiup-tiup, kok akan menjadi, oh ibu luar biasa. Ibu kalau marah sama dia jangan panggil dia setan. Setan, tuyul, jangan panggil dia. Calon bupati kota Waringin Barat, gitu. Calon anggota DPD, gitu. Insya Allah dia jadi nanti insya Allah, amin. Warna ibu mulutnya luar biasa, berbisa bu. Ibu ngomong salah saja diaminkan malaikat. Maka jangan pernah bicara yang tidak baik, bicara yang baik-baik. Sampai ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Ada orang pangkalan bud namanya Juraij. Belum ada. Nah, ibu yang hamil-hamil nanti kasih nama anak Juraij. Hai Juraij. Kepala sekolah salah tulis George. Ibunya lewat di depan tempat ibadah Juraij. Apa kata ibunya? Ya Juraij. Juraij merasa Tuhan lebih mulia. Aku tidak perlu menyambut panggilan anak. Aku tidak perlu menyambut panggilan ibuku. Dipanggil kedua kali. Ya Juraij. Juraij mengatakan, Tuhan lebih mulia. Ngapain aku menyambut ibuku? Panggilan yang ketiga. Ya Juraij. Anaknya tidak menyahut juga. Akhirnya tercetus dari mulutnya. Apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Mohon maaf. Puan tidak baik. PSK. WTS. Entah apa lagi namanya. Kabulkan Allah. Tidak lama setelah itu ternyata ada seorang perempuan pengembala kambing. Hamil bukan kenyang. Amin. Ditangkap, tanya, hei perempuan, siapa suamimu? Siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Yang menghamili saya adalah Juraij. Kira-kira masuk akal enggak Juraij menghamili perempuan yang nakal ini? Tidak, bukan dia, tapi fitnah. Dipertemukan Juraij dengan perempuan nakal. Rupanya Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu. Kata si ibu, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna. Akhirnya matanya memang betul-betul melihat wanita tuna susila. Melihat, padahal tidak mungkin ahli ibadah ketemu dengan wanita tuna susila. Kalau Satpol PP ketemu wanita susila memang bisa. Razia maksudnya. Mohon maaf, Pak. Ini Juraij, orang soleh. Akhirnya ketemu, mengaku. Siapa yang menghamilmu? Ini Juraij. Ditangkap Juraij, difitnah Juraij, ternyata kau jahat Juraij, kerjamu ibadah, rupanya pekerjaanmu di balik ini semua menodai pengembala kambing, dihancurkan tempat ibadahnya, hancur berkeping. Kata Juraij, jangan bunuh aku sebelum anak ini lahir. Setelah anak itu lahir, ditusuk Juraij pakai pusar, pakai telunjuknya. Terus Juraij bertanya kepada anak yang baru lahir itu, who is your father? Itu bahasa pangkalan bun. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il Ghanam. Koboy, saya adalah pengembala kambing. Akhirnya mereka cium kaki Juraij. Mereka bangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Juraij tersenyum. Ini skenario. Allah hanya ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang. Kira-kira ibu bisa enggak menceritakan itu ke anak cucu ibu nanti? Enggak usah dihafal. Hidupkan aja MP3-nya. Cari nanti Abdul Somad pangkalan bun. Abdul Somad official. Subscribe, like, and share. Anakku, kau jangan melawan ibu nak. Karena kalau ku katakan kau jadi kata, kau langsung jadi hantu. Nih ceramah Ustaz Somad tadi malam. Dengar baik-baik. Gimana? Itu insya Allah ibu anaknya semua baik-baik ya. Yang lalu-lalu apa boleh buat tai kambing bulat? Nasi sudah jadi. Jadi tai ayam. Nasi tidak bisa kita rubah lagi, Bu. Tapi yang akan datang kita perbaiki. Cucu-cucu yang sudah lahir, sudah besar, enggak bisa lagi. Tapi ibu punya anak perempuan. Kasih tahu sama anak perempuan ibu. Kamu kalau hamil banyak-banyak baca solawat. Kalau hamil kata kiai, kata habib, banyak-banyak baca surat Yusuf, nak. Dia salah sangka. Disangkanya kalau baca surat Yusuf, anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir, hitam, pesek, pendek. Pak Kiai, Habib, kenapa anak saya begini? Kiai sama Habib enggak marah. Mereka enggak pernah marah. Kenapa anak saya begini? Saya sudah baca surat Yusuf. Kenapa anak saya enggak ganteng seperti Nabi Yusuf? Sama suami ente mana? Ini suami sama kan? Benarnya membaca surat Yusuf itu bukan ingin ganteng seperti Nabi Yusuf, tapi ingin imannya seperti iman Nabi Yusuf. Bagaimana imannya Nabi Yusuf? Sampai robek bajunya di belakang, ditarik oleh Zulaikha. Dia tetap berkata, inni akhafullah, aku tak Allah. Ada laki-laki yang robek bajunya di belakang di pangkalan bun. Ada, kenapa? Kena gancu, kena dodos. Ya Allah, anak-anak kita adalah anak-anak yang solehah. Anak-anak yang soleh. Dari mana? Karena lahir dari rahim ibu yang baik-baik yang hadir. Jangan sepelekan anak perempuan. Man ala salasa banatin. Setelah ibu melahirkan anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Kandung dengan baik, kasih makanan baik, didik dengan baik, masukkan ke pesantren sekolah agama, buat baik sampai mati. Jangan lupa nikahkan dengan pria yang... Kalau cari menantu enggak usah jauh-jauh, tuh. Dibalik-balik trolibus itu. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak tiga senyum. Ibu punya mantu kaya, punya jabatan hebat, mewah, enggak sholat, mau? Ya, sholat. Sholat aja, jangan streaming. Ini sebelum sholat, pasang dulu tiang. Oh. Orang sholat ngeliat tempat sujud, dia enggak lihat kamera. Allahu Akbar. Biarlah Allah yang melihat. Betul? Ibu, kalau mereka nanti datang meminang, idza ja'akum man tardawna din, lihatlah bagaimana dia takut kepada Allah. Wa khuluquhu akhlaqul karimah, sopan, baik, lembut. Itu yang akan kekal abadi. Kau terima dia karena kaya, kayanya boleh jadi warisan bapaknya. Rupanya dia tidak pandai kerja apa-apa. Karena gantengnya, sekarang hidungnya main tahun lagi. Begitu juga kalian, brothers. Begitu juga kalian, guys. Kalian pilihlah bukan karena cantik, ini akan hilang. Sekarang memang betul dia bunga, kembang, cantik, harum, kuning, layu. Habis semuanya. Ditelan zaman, ditelan masa. Saya kemarin reuni SMA, udah 20 tahun gak ketemu. Lama saya duduk melihat mereka. Aduh, itu yang dulu cisut. Udah lain. Saya gak ngomong, saya diam aja. Mat, nanti nengok apa? Gak, hewan satu sekolah, panggil mat. Mat, nengok apa? Ya, dulu nyesel saya gak dapat. Akhirnya layu juga. Oleh sebab itu ada yang kekal abadi. Mana yang kekal abadi? Itulah dia yang tidak akan lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Jilbabnya yang panjang, tahajudnya di tengah malam, taatnya suami. Ad-dunya mata', dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Walaupun duduknya di tribun, tahu itu perempuan putih-putih saja. Luar selera, sesuai selera masing-masing. Ada yang seleranya biar enggak apa-apa, enggak nampak ustaz, yang penting aku mau bawah, dulu di bawah dia. Insya Allah semuanya baik. Semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Baik, yang dimuliakan Allah SWT. Apa pesan ustaz untuk yang laki-laki? Jaga persatuan kesatuan, jaga sholat berjamaah di masjid, jaga. Apa yang ketiga tadi? Masjid harus ada pengaji, pengajian. Jangan sampai putus pengajian. Seminggu sekali jangan sampai berhenti ngaji. Sedangkan yang perempuan, jaga mulut, jangan bicara aib orang lain, isi dengan solawat. Anak harapan masa depan. Yang terakhir untuk ibu adalah, ibu mesti banyak bersyukur. Bu, syukur ibu masih punya suami. Orang lain suaminya mati, bu. Syukur enggak ibu punya suami? Syukur. Berapa banyak orang suaminya enggak ada lagi, bu. Tuh, kemarin saya lihat masih ada. Dia ada, tapi sudah dilarikan pelakor. Ibu masih syukur. Pulang dari sini, pijat-pijat pundaknya. Terima kasih ya mas, walaupun kau sakit batuk, masih hidup. Nanti malam ibu sholat sunat syukur 2 rakaat. usolli sunnatas syukur, suami masih hidup lillahi ta'ala. Ya Allah, ku syukur padamu ya Allah, masih kau ada dia buat sini, walaupun kadang batuknya membuatku tak tidur sampai subuh. Tapi enggak apa-apa, karena batuk itu maling enggak jadi masuk ya Allah. Ibu banyak-banyak syukur. Hidup ini kalau kita cuma melihat ke atas, kita enggak pernah bersyukur. Pulang dari pengajian, marilah kita bersyukur. Apa kata Ustaz Somad tadi? Marilah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, aku bersyukur pada Allah walaupun kau enggak ganteng. Kalau kau ganteng sudah lama kau dilarikan orang. Karena enggak ada orang mau melihat, akhirnya kau setia juga akhirnya kan? Betul enggak, Bu? Banyak juga yang lakinya enggak ganteng. Ganteng tak ganteng, cantik tak cantik adalah relatif. Betul? Apakah karena cinta orang menjadi ganteng atau karena ganteng lalu jatuh cinta? Karena cinta itulah nampak mereka seperti artis-artis sinetron. Karena cinta itulah bapak melihat mereka macam perempuan. Kalau bukan karena cinta, Masya Allah, siapa yang menanamkan cinta itu? Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mempertemukan kalian, Pak. Allah mempertemukan kalian, Bu. Makanya Bapak jangan salah jawab. Ini kadang banyak jawab Bapak-bapak ini salah jawab. Bapak, iya itu istri Bapak. Iya. Mana ketunya kemarin? Ditangkap Ansip. Ibu, iya. Itu suami Ibu. Iya. Gimana ceritanya? Kebetulan aja, Pak Ustaz. Enggak ada yang kebetulan. Semua dipertemukan Allah. Pulang dari sini, Bapak katakan, "Mam, Allah mempertemukan kita." Lalu Ibu jawab, "So sweet, Masya Allah." Habis itu makan rebus ubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan, ini sudah cukup untuk menjadi bekal. Tapi jangan berhenti ngaji. Siapapun yang datang ke Kota Waringin Barat Kobar, siapapun ustadznya, siapapun habibnya, dari manapun dia datang, pokoknya hadir pengajian. Siap? Kira-kira kalau masyarakat ngaji, Pak Kapolres senang apa enggak senang? Senang. Kalau masyarakatnya ikut ngaji, Pak Bupati, Ibu Bupati, senang apa enggak senang? Senang. Pak Bupati ada, Bapak Wakil Bupati ada, Ibu Bupati ada. Ini kebahagiaan kita bersama. Kenapa? Karena pejabat-pejabatnya suka pengajian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan mereka, insya Allah. Allah kuatkan hati mereka, insya Allah. Karena mereka ini godaannya luar biasa. Betul enggak? Banyak di antara kita nanti pas ditanya, "Apakah kamu korupsi?" Enggak. "Apakah kamu makan haram?" Enggak. "Apakah kamu buat dosa?" Enggak. Kenapa? Enggak ada kesempatan. Mereka di tengah kesempatan yang luar biasa, mereka bisa tetap kuat dan istiqomah. Itu adalah ujian iman yang luar biasa. Maka senantiasa kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan Allah kekuatan istiqomah. Amin. Bisa disimpulkan pengajian Ustaz Somad malam ini? 3 bapak-bapak, 3 ibu-ibu. Pokoknya nanti pulang kalau ada yang nanya, "Berapa lama Ustaz Somad ceramah?" Pokoknya malam ini dia lebih lama dari tempat lain. 90 menit melompati batas 600 mililiter. Apa isi ceramah dia tadi? 3 laki-laki, 3 puan. Apa yang 3 itu? Tonton, like, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhin niyah, untuk niat yang baik ini. Karena pengajian ini hampa seperti debu dihembus angin. Kalau tidak ada doa kepada Allah Ta'ala dari orang-orang soleh, maka kita berharap mudah-mudahan yang anak diberikan anak soleh-solehah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Mudah-mudahan yang ada masalah dihilangkan Allah masalahnya. Mudah-mudahan yang dililit hutang dilepaskan dari hutang-piutang riba. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma anzilis sakinata wal barakata wal rahmata ala hadhil jamaah. Turunkan ketenangan, keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, yang sakit-sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Wa qawwi imanana, yang imannya down, bangkitkan imannya ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan di antara kami, selamatkan dari segala perpecahan ya Allah. La tada'lana dhamban illa ghafarta, pulang kami dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita, yang dililit hutang, lepaskan dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sedang kau uji dengan penyakit, lepaskan, sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang ingin punya anak, lama merindukan keturunan, berikanlah keturunan yang soleh dan solihah ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, orang tua kami, saudara kami, kawan kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainna, jadikan Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, negeri aman, damai, tentram, jauh dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan sampai kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari kerongkongan kami, ke lidah kami, adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Pulang dengan tenang, sampah-sampah, botol-botol, kresek-kresek plastik bawa, jaga kebersihan kota kita karena kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah mau'izah hasanah yang telah disampaikan guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Semoga apa yang beliau sampaikan senantiasa menjadi pelajaran bagi kita semua masyarakat Kota Waringin Barat, dan senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu shalli ala Muhammad. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kota Waringin Barat dalam tablik akbar malam hari ini. Ucapan terima kasih panitia sampaikan kepada forum masyarakat adat Melayu Kota Waringin Barat. Ucapan terima kasih jazakumullah kepada seluruh relawan yang turut serta menjadi panitia dalam kesempatan tablik akbar kebangsaan Kobar Bersolawat. Serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku dari Banser NU Kabupaten Kota Waringin Barat. Ucapan terima kasih jazakumullah kepada Ansor Kota Waringin Barat. Serta tiada terhingga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada PHBI Kelurahan Baru yang turut serta jadi panitia. Akhirnya terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian, khususnya masyarakat yang hadir di Stadion Samporaga. Sekali lagi, semoga pengajian malam hari ini yang telah kita laksanakan bermanfaat untuk perjalanan hidup di hari mendatang. Kita berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah,